Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Satu pesan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada yang menarik di ayat ini. Al-Quran difungsikan dengan dua fungsi, khususnya ketika Quran dikaitkan dengan Ramadan. Hudan linnas, yang pertama adalah petunjuk bagi semua manusia. Beda halnya dengan di surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Quran difungsikan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi ketika dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, sebagaimana misi turunnya ini untuk semua manusia, artinya adalah orang-orang yang kembali kepada Al-Quran sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini, ada faktor eksternal, ada kekuatan luar, jika dari dalamnya dia sungguh-sungguh mau kembali kepada Al-Quran. Sebab dasarnya Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Artinya, sayang sekali kalau kita tidak memprioritaskan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, ini juga perlu kita perhatikan baik-baik secara misi, boleh saja nanti kalau selama ini baca Qurannya sampai khatam atau ada yang menghafal, tetapi coba fokuskan bagaimana Quran bisa menjadi hidayah buat saya. Dan yang kedua, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan penjelas bagi kehidupan kita antara dia sebagai petunjuk hidup dan dia sebagai furqan yang membantu kita membedakan antara hak dan batil di tengah gelapnya kehidupan kepada cahaya. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin sampaikan, zakat bisa membuat kita keluar dari kemiskinan. Bersedekah bisa membuat hidup kita bahagia. Tapi kalau kita mau jihad harta, wa anfiqu fi sabilillah, kita akan mulia. Bangsa ini akan berdaulat kalau kita mau berjihad harta. Jadi tim syukur kalau tadi cuma seperti itu, insya Allah sudah bagus, tapi bisa minta langsung kepada AA atau kepada tim, jihad harta apa yang bisa saya berikan. Sebab ini penting, dan saya ingin berjuang agar seluruh umat Islam di Indonesia melawan kekuatan musyrik lewat kapitalisme ini hanya bisa dilawan dengan kekuatan jihad harta. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat bagi kita untuk berpisah dari penghambaan kepada materi, menjadi orang yang berjihad dengan harta. Jihad harta ini bisa dilakukan oleh orang kaya, bisa dilakukan oleh orang yang sederhana, bahkan bisa dilakukan oleh orang yang miskin. Insya Allah orang-orang miskin sekalipun, kalau dia mau jihad harta, akan keluar dari kemiskinan, akan bahagia hidupnya, dan akan terhormat, dia akan mulia dengan hidupnya. Ini saja, dan kita doakan mudah-mudahan Darut Tauhid senantiasa bisa menjadi cahaya bagi Indonesia, dan mudah-mudahan AA juga diberikan kekuatan, kelapangan, dan kesehatan, semoga terus bisa membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.